malu, sangat malu. Ku berlari ke dalam kamar, ku kunci pintu, aku tutup kaca cermin agar tak ku lihat di sana semburat warna merah di wajahku. Salah sangka.